Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan mu'al. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa'in aw khafa. Tayyib. Aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa. Yani al-Baiquni menggunakan istilah mu'allal. Naam, di hadis yang lainnya menggunakan istilah mu'allun. Ada juga menggunakan istilah apa? Ma'lulun. Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan seluruh istilah ini dari sisi lugawinya, yang terbaik, paling tepat adalah istilah mu'allun. Mu'allun karena penggunaan ya kata fi'ilnya, yaitu menggunakan kata a'alla. Nah, a'alla yu'illu, yu'allu. A'alla berarti mu'allun. Nah, ana juga sempat menyampaikan ada kitab Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah mengumpulkan sekian hadis-hadis yang memiliki illat cacat tersembunyi ya, yang dijelaskan oleh ahli ilal seperti Abu Hatim Ar-Razi, Buzar Ar-Razi dan yang lainnya, Ahmad dan yang lainnya. Tayyib, yang memang ahli di bidang itu, ya, Ahmad Ad-Dukhari, Abu Daud, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi. Nah, ya, dan semisal mereka dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi judul Ahadithu Mu'allah. Ahadithu Mu'allatun. Hadith-hadith yang memiliki illat-illat tersembunyi. Nah, jadi kenapa diistilahkan mu'al? Ya, artinya illatnya ini ghumud, khafa, tersembunyi. Nah, kalau kelemahan hadis itu tampak jelas oleh setiap orang yang melihat hadis itu, melihat sanadnya ya, dan mengerti ilmu mustalah ya, dia membahasnya, dia akan mendapati hadis ini dhaif. Nah, ya. Baik. Artinya dia bisa mendeteksinya. Tapi ada hadis-hadis yang ketika dilihat, dibahas, nah, didapati sahih. Tidak ada masalah. Ah, ternyata ada cacat tersembunyi yang tidak dicapai oleh dia. Nah, kadang-kadang seorang bahid yang membahas mengatakan hadis sahih terpenuhi syarat-syaratnya. Ternyata ya ditemukan, oh di sana ternyata Abu Hatim Ar-Razi dinukil oleh putranya Ibn Abi Hatim Ar-Razi bahwa ayahnya mengatakan hadis ini cacat. Cacatnya ini. Nah, ternyata dinukil oleh Imam Ahmad mengatakan hadis ini ya cacat. Cacatnya ini. Nah, gitu. Di luar jangkauan orang yang membahas pada umumnya. Nah, itu namanya apa? Mu'al bi'illatin gumudin khafa. Tayyib. Aina wasalna fil qira'ah? Misal dzali? Hah? Qala al-Hafiz. Contoh disebutkan di sini apa? Tadi diriwayatkan dalam keadaan marfu'. Itu yang dikenal di kalangan muhaddithin, ya kan? Ini yang dikenal di oleh ahli hadis muhaddithin muttasil, marfu', musnad. Oh, ternyata ada seorang huffaz yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh keumuman mereka. Ya, ada illat qadih, illat yang yang merusak, cacatnya merusak. Nah, ternyata munqati', ternyata ada sanad lain dan itu yang benar, ada jalan lain, riwayat lain yang ternyata itu yang benar, itu ternyata munqati'. Yang muttasil ini yang dikenal di kalam muhaddits ini ternyata syadz. Nah, ternyata yang mahfud yang munqati', tapi keumuman tidak mengetahuinya. Begitu contohnya di sini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi syarh nukhbati. Wa hadha qismun min aghnadi anwa'il hadisi, li'annahu la yattali'u alihi illa ahlul ilmi nuqadi alladhi yabahathuna illa ahlal ilmi nuqada. Na'at terhadap ahlal ilm. Baik. Illa ahlal ilmi nuqada alladhi yabahathuna al ahaditha bi asanidiha wa mutuniha. Baik, kata al-Hafiz Al-Hajjaj dalam syarh Nukhbah. Nukhbat al-Fikar itu matan mustalah karya Ibn Hajar. Disyarah sendiri oleh beliau, oleh Ibn Hajar sendiri dengan Nuzhatun Nazar. Disyarah Nukhbat al-Fikar. Baik, jadi dalam nuzha ini. Wahadal qismu, kata Ibn Hajar, jenis hadis ini, min agmadi anwa'il hadithi, termasuk, ya, jenis hadis yang paling rumit, yang paling sulit, ya, yang paling pelik, ya. Li'annahu la yattali'u alaihi illa. Fa'ilnya sudah ada kah? La yattali'u alaihi illa. Ana sekarang membacanya kayak ingin merofa ana. La yattali'u alaihi illa. Cocoknya dia apa? Dirofa kan? Artinya butuh fa'il ini. Belum ada fa'ilnya tuh. La yattali'u alaihi illa. Antum jadikan mustathna ya. Padahal fa'ilnya belum ada. La yattali'u alaihi illa ahlul ilmin nuqadu. Jadi ahlul ilmin fa'ilnya. La yattali'u alaihi illa ahlul ilmin nuqadu. Tidak ada yang mengetahuinya. Yattali'u alaihi artinya tidak ada yang mendeteksinya ya. Tidak ada yang mendeteksi ya. Illa tersembunyi itu maksudnya tidak ada yang mengetahui bahwa ini termasuk mu'al illa ahlul ilmi nuqadu kecuali ahlul ilmi ahlul hadith an-nuqad yang merupakan kritikus ulung hadith yang ahli ya alladzina yabhathuna al-ahaditha yang mereka membahas hadith-hadith bi asanidiha lengkap dengan sanad-sanadnya, mutunnya dan matan-matannya. Nah. Baik. Dan satu hal yang penting diketahui di sini. Tadi sudah disampaikan bahwa ini ahlinya sedikit ya. Tingkatannya nuqad, ahli penyakit, ahli ilal, penyakit cacat hadis. Nah, yang tingkatannya mereka imam, hafid yang besar, yang menguasai, menghafal banyak hadis lengkap sanadnya dan matannya. Sehingga dengan keluasan ilmunya itu, ya mendapat suatu hadis, dia bisa mendeteksi oh ini ada sesuatu di hadis ini, karena dia tahu ada hadis yang dia tahu seperti ini, ya beda dengan ini, dan dia ngerti ditinjau dari segi sanad matan ini, oh ini ada sesuatu, ada cacat yang ini, kemudian dia mengatakan hadis ini ya mu'al, begitu. Baik, ahlinya di masa lalu ya, seperti sudah disebutkan contoh-contohnya tadi. Nah, di sini ada satu hal fenomena yang sering diajarkan oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Beliau mengatakan kita mendahulukan vonis dari ahli ilal di masa lalu. Sebutkan tadi contoh Imam Ahmad ke Al-Bukhari atau ke misalkan Abu Hatim Ar-Razi dan semisalnya. Meskipun misalkan datang seorang muhaddis di zaman kita yang dia hebat dan ahli di bidangnya mengatakan hadis ini sahih. Tapi berbenturan dengan vonis ahli ya, ilal di masa lalu, misalkan ya, Imam Ahmad atau misalnya Malik dan sebagainya ya, yang mengatakan memvonis itu cacat, kita dahulukan mereka. Karena bagaimanapun juga ahli hadis muhaddits di zaman kita ya, puncaknya mereka adalah membahas. Mereka tidak punya kemampuan sehebat ahli hadis di zaman lalu yang memang hafal mereka. Nah, atau di zaman kita itu dibahas. Bahas, jadi di maktabah ada sekian kitab hadis, dibuka halaman ini, halaman sekian, diteliti, dikumpulkan sanad-sanadnya, kemudian setelah dikumpulkan semua, dipelajari, dibandingkan satu dengan yang lainnya, diperiksa satu persatu rawi-rawinya. Nah, begitu caranya. Ya, kerja keras seperti itu. Ya. Adapun mereka, misalnya Abu Hatim tadi, atau misalnya mereka hafal. Gitu. Hafal mereka. Nah, jadi dia memvonis seperti ini. Maka madhab Syekh Namukbil yang selalu disampaikan, kita mendahulukan ucapan mereka yang terdahulu. Nah, oleh karena itu dalam beberapa hadis Syekh Mukbil menyelisihi gurunya Syekh Al-Albani, ketika Syekh Al-Albani berusaha ya, dengan ijtihadnya membahas hadis ini, kemudian mengatakan hadis ini sahih. Nah, ini sahih. Syekh Mukbil ya mengatakan hadis ini mu'al. Nah, beliau mendahulukan ucapan Imam Ahmad, misalkan mendahulukan ucapannya Abu Hatim Ar-Razi, ya. Tapi beliau, mereka lebih didahulukan. Baik. Termasuk misalkan hadis jika seorang mengenakan pakaian baru didoakan Ish Hamidan wa Mut Syahidan. Al-Albani mensahihkan, dan ini dibahas di majelis oleh Syekh, anak ingat sekali, di waktu Isya, Bainal Maghla Isya. Hadith ini dibahas oleh beliau majelis Bainal Maghla Isya. Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Mukbil menjelaskan ini mu'al. Ya, anak ingat, saya ingat anak bisa nanti dimurajaah kembali hadith mu'al. Mu'allah. Nah, ya, Syekh Mukbil atau kata yang lainnya. Seingat anak Abu Dawud, Syekh Mukbil mengatakan ada ucapan Abu Dawud, ya, bahwa di sini Abdul Razak keliru, Abdul Razak Sunani keliru. Nah, jadi ini mu'al, tidak sahih dari Nabi SAW. Nah, seperti itu, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kita sepertinya pernah melewati hadis di sini, idan tasafa Sya'ban, fala tasumu. Nah, jika sudah pertengahan Sya'ban maka yang berpuasa sunnah. Al-Albani mensahihkan hadits ini dalam sunannya. Al-Albani mensahihkan. Syekh Mukbil mengatakan kita mendahulukan mereka. Ada vonis dari Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad mengatakan ini mu'al. Ada rawi di situ yang dianggap keliru. Ibn Hajar juga menukil dari Ahmad, dari Yahya bin Ma'in. Itu didahulukan. Nah, jadi di sini kita dengan seluruh tentunya penghormatan kita kepada Al-Albani rahimahullah. Nah, kata Syekh Mukbil, kita talabatul ilm ya tidak bisa lepas dari tahqiqnya Al-Albani ya. Sekian banyak hadis kita bersandar pada tahqiqnya Al-Albani. Sahih kata Al-Albani, dhaif kata Al-Albani. Kita tidak punya kemampuan membahas seperti Al-Albani. Jelas itu. Tapi ada kadang-kadang sebagian hadis yang kita ketahui ada khilaf, ada perbedaan, karena ahli ilal misalkan mengatakan demikian, Al-Albani mensahihkan. Nah, maka di sini kita mendahulukan. Begitu penjelasan Syekh Mukbil. Nah, yang mendekati posisi Syekh Al-Albani dalam membahas meneliti hadis Syekh Mukbil. Nah, itu pun tidak sekuat Al-Albani, dan memang Al-Albani fokus. Nah, Syekh Mukbil beliau tidak fokus untuk itu, karena beliau punya majelis, punya ma'had, ya, mengajar ba'da zuhur, mengajar ba'da asar, mengajar ba'da maghrib, ya, dan memang kemampuan Al-Albani rahimahullah di atasnya, gurunya Syekh Mukbil. Nah, tapi dalam perkara ini ya Syekh Mukbil menjelaskan seperti itu. Nah, jelaskan seperti itu, wallahu a'lam. Nah, jadi jika ini kalian fahami tujuannya penjelasan ini supaya tidak heran gitu. wah ini kok kenapa berani mengatakan meninggalkan tafsirnya Al-Albani misalkan gitu ya. Nah, bukan seperti itu masalahnya. Ada imam sebelumnya yang sudah memvonis ini cacat misalkan. Nah, Tayyib wa Ibn Hajar yaqulu daiman. Wa Ibn Hajarin yaqulu daiman fil bulughil marami wa illa bi irsali au illa bil waqfi wa hakadha. Nah, Ibn Hajar selalu yakni sering banyak mengatakan dalam kitab Bulughul Maram setelah menyebutkan satu hadis u'illa bil irsal, yakni hadis ini dicacati dengan kelemahan cacat irsal. Ya, artinya apa? Artinya hadis ini ya ada imam ya dari a'immah nuqad ahli ilal ahli penyakit hadis yang mengatakan hadis ini mu'al ya, sebenarnya yang benar mursal, yang muttasil ini salah. Nah, gitu maksudnya. Jadi u'illa bil irsal. Nah, au illa bil waqf artinya apa? Artinya ada ahli ilal yang mengatakan yang sebenarnya yang benar pada periwayatan hadis ini mauquf, wa illa bil waqf maksudnya begitu. Ini yang ditampilkan kan marfu ya, sabda Nabi. Sebenarnya yang benar pada riwayat hadis ini adalah mauquf, yakni ada riwayat lain yang mauquf itu yang benar, yang ini syadz gitu. Keliru. Faham ya? Itu maksudnya. Wa illa bil irsal wa illa bil waqf. Yang tampak hadis ini muttasil kan begitu ya, bersambung sanadnya, tapi sebenarnya yang benar mursal, jadi ini ada cacatnya. Itu makna illa bil irsal. Ini tampaknya marfu disandarkan kepada Nabi, tapi sebenarnya ini dari sahabat. Nah, itu makna illa bil waqf wa hakadha dan demikian seterusnya. Nah, fa idza qala dhalika farji' ila sanadi wandur fihi man rawahu. Jika Ibnu Hajar mengatakan demikian, maka merujuklah kembali, periksa ke sanad. Periksa sanad hadis itu, lihat sumbernya di mana dikeluarkan. Sunan Abi Dawud misalkan, buka Sunan Abi Dawud, lihat di situ sanadnya. Wandur fihi man rawahu, kemudian perhatikan di dalamnya siapa yang meriwayatkan. Nah. Ya. Walihada syaratu Staratu fi sahihi ay yakuna saliman min syududi wa illati qadihati. Min syududi wal illati qadihati. Baik, oleh karena ini mereka mempersyaratkan pada hadis sahih an yakuna saliman min syudud wal illati qadiha. Nah. Ya. Rawahu adlun dhabitun am mithlihi. Baik. Rawinya adl dhabit an-mithli yani muttasil tayyib ghairu syadzin wala mu'al, tidak syad tidak mu'al, jadi dipersyaratkan selamat dari syudz dan illa al-qadih. Na'am. Wal mu'allu min aqsami ilmi al-mustalah mustalahi. Tayyib, al-mu'al termasuk dari salah satu dari jenis-jenis ilmu mustalah. Na'am. Wahuwa muhimun jiddan li talibil ilmi al-hadithi haythu inna ma'rifatahu tufiduhu faidatun kabiratun faidatan kabiratan li'annahu qada yakra'u hadithan zahiruhu sihhatu wahuwa ghairu sahihin غير صحيح. طيب. وهو مهم جدا kata Syekh ilmu yani mengilmui hadis mu'al penting sekali bagi seorang ilmu seorang penuntut ilmu hadis. Nah, karena yang ditinjau dari segi apa? Dari segi ya haitsu dari segi inna ma'rifatahu tufiduhu faidatan kabiratan. Dari segi dari sisi mengetahui ya jenis ini memberikan faedah besar baginya, kenapa? Li'annahu qad yakra'u haditsan dhahiruhu shihha, karena sungguhnya boleh jadi dia membaca hadis tampaknya sahih. Nah, dia lihat diperiksa rawi-rawinya di kutubut tarjamah, di kitab-kitab biografi, buka takrit tahdzib ya lisanul mizan, al-mizan dan yang lainnya. Misalkan lihat rawinya, oh ini. Rawinya thiqah. Ini dhabit ya. Ini misalkan ada yang hadisnya tingkatnya sahih atau yang tingkatnya hasan, ada semisal itu. Tidak ada yang lemah. Terus ditemukan ini syekhnya, ini syekhnya ini muttasil. Nah. Tampaknya sahih, tidak ada masalah ini. Hah? Baik. Jadi termasuk riwayat dari adl dhabit am mithlihi gitu ya. Nah. Maka difonislah ini sahih atau hasan. Baik, tampaknya begitu. Dia tidak tahu kalau ternyata apa? Ada mukhalafah. Ternyata ada riwayat lain yang beda dengan ini. Oh, ternyata di sana ada ucapan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ini mu'al ini ya. Ternyata hadis ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Abi Hatim kepada ayahnya Abu Hatim atau kepada gurunya Abu Zur'ah. Dan ternyata ada di ilalnya Ibnu Abi Hatim. Ternyata Abu Hatim mengatakan mu'al. Ternyata yang benar as-shawab mursal misalkan. Nah, gitu. Ya. Jadi na'am. Ini pentingnya jangan sampai menyangka sahih ternyata tidak sahih. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini tentang mu'al. Atfi bihadza. Tafadhalu.